mungkin terpisahkan. Biarlah terjadi apapun yang terjadi. Aku yang tak bisa melepaskan kamu yang memiliki hatiku. Untuk mengatakan selamanya kita akan bersama melewati segalanya yang dapat pisahkan kita berdua. Selamanya kita akan bersama, takkan ada keraguan. Kini dan nanti percaya. Aku yang tak bisa melepaskan kamu yang menggenggam hatiku. Kita berdua untuk mengatakan selamanya kita akan bersama melewati segalanya yang dapat pisahkan kita berdua. Selamanya kita akan bersama. Percayalah.